والحق Pokok dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua bekal tersebut, yang pertama adalah mewujudkan manfaat kehamilan, kalau bisa full manfaat. Awal firasan atau manfaatnya lebih banyak daripada jeleknya. Awal firasan artinya banyak, kehamilan artinya sempurna dan penuh. Yang kedua adalah taklilul mafasid, meminimalisir keburukan, dan kalau bisa adalah ijamuhu, meniadakan keburukan sama sekali. Atau dengan bahasa lain, taklilul mafasid berjalan pun soleh, mencegah keburukan dan mendatangkan manfaat. Wahadih yang fa'i betul amat lebih dinilai azab wajalla wadinu hala sya'numu jadirun bi'an yahtamma bihi al-insanu wa yahtanibuhu wa yada'u ilaihi wa yu'ayyiduhu. Dan ini cetakan yang lama. Wahadi yang kaedah soal amat inilah kaedah umum dalam agama Allah Azza wa Jal dan agama yang hala sya'numu seperti ini sifatnya jadirun sangat layak agar mendapatkan perhatian seorang manusia, kemudian dia memeluknya dan mendakwakannya serta mendukung dan menguatkannya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam kitabnya yang agung, bahasanya Al-Quran adalah kitab-kitab yang kami turunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa dia dalam kitab yang penuh berkah, penuh kebaikan. Dia dapat ayat ini ya, supaya mereka merenungkan kandungan ayat-ayat kita, wajib dapat ulil albab, dan supaya orang yang punya akal pikiran, itulah orang-orang yang beriman, mengambil pelajaran. Jadi maksud dengan dia dapat kata semin di kitabul ilmi adalah liyakman, beramal. Menurunkan kitab supaya orang merenungkan kandungan isinya, setelah dia renungkan dan setelah dia ketahui kandungan isinya, maka dia terdakwa ulil albab. Hanya orang-orang yang cerdaslah yang mau mengamalkannya. Dan Allah berfirman untuk orang-orang yang berbuat baik di dunia, anugerahnya untuk mereka sebaikan di akhirat di surga. Berziarah dan tambahan nikmat di surga yaitu memandang wajah Allah Taala. Demikian juga Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang beriman dan beramal dengan amal kebajikan, innala nudzi'u ajra man ahsana amala. Kami tidaklah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Tidak ada yang hilang dari pahala orang yang berbuat baik. Bye. balas keburukan orang lain dengan keburukan pula. Tadi dijelaskan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di sana ada seorang bernama Jabir Al-Jufi yang jumhur ulama hadis Jabir Al-Ta'dil menilainya sebagai orang yang baik, yang lemah. Namun hadis ini punya banyak jalur dan banyak penguat, akan tetapi masing seluruh umatnya tidak lepas dari kelemahan. Akan tetapi di majmu'iha, kalau dilihat dari total keseluruhan penguat, ya takawu al-hadis, maka hadis ini nilainya kuat. Sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di Arba'in dan disetujui oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Abu Amr bin Ibnu Salam mengatakan dalam Jami'ul Mu'allikan, menjemuha kalau tidak ada keseluruhan maka di sini kuat dan tepatnya di derajat yang hasan. Demikian pula Jami'ul Mu'allikan jumhur yang sangat banyak dan para ulama pun telah menerimanya dan berhujjah dengannya. Yang dimakna hadis sebenarnya dalam ajaran Islam tidak dibenarkan perbuatan dororun, menimpakan keburukan kepada orang yang tidak memberikan keburukan kepada kita. Demikian pula Islam tidak membenarkan madorotun, membalas keburukan membalas doror dengan doror. Maka Islam adalah agama yang sempurna yang Muhammad SAW diutus dengannya. Karena Islam datang untuk kebahagiaan manusia dan menghilangkan kejelekan dan bahaya dari manusia. Dan dari kaidah ini para ulama mengambil masa ilmiah, mengambil contoh jawaban untuk banyak masalah. Di antaranya adalah apa yang anggapan sebagian ulama usul fikih yang menyatakan adanya asal al-qamis. Asal di sini maknanya dalilul ahkam. Bahasanya dalil dalam hukum Islam itu ada yang nomor 5, yaitu yang disebut dengan masalah mursalah. Nah, pendapat Syaikhul Utsaimin tentang masalah mursalah, dia katakan wal haqiqatu sebenarnya dalilul ahkam yang nomor 5 ini tidaklah keluar dari 4 dalilul ahkam, yaitu Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kenapa? Karena yang namanya maslahat, yang namanya manfaat, jika syariat menunjukkan kalau itu benar, maka pasti klaim itu adalah maslahat, maka sebenarnya bukan manfaat. Karena kita tahu lautan maslahatan saja itu maslahat, tentu agama telah mengajarkannya. Maka tatkala alam yasi tidak lazat, agama tidak lazat yang mengajarkannya, ulima diketahui bahwa yang klaim itu maslahat adalah tidaklah lain kecuali wahmun anggapan wahoya menjadi imajinasi. Dan jika demikian yang jadi yuda yang jadi tolak ukur yang jadi parameter untuk menentukan manfaat dan bahaya adalah syariat. Jadi kitab dan sunnah yang jadi tolak ukur ini manfaat dan bukan manfaat atau bahaya itu bukanlah zauq, bukanlah rasa, bukanlah pendapat, pula imajinasi. Maka wajib kita yakin semua yang diperintahkan syariat itu manfaat dan semua yang dilarang oleh syariat itu bahaya. Walau ya urusan tujuan ditinggalkannya berbagai hal berbagai larangan adalah asaat atau terwujudnya kebahagiaan. Oleh karena itu pembuat Allah mengatakan ja'alis sa'adatil basyar lantaran untuk mewujudkan kebahagiaan manusia. Lamnya di sini ditakdir untuk menunjukkan sebab. Maka yang namanya bahagia adalah lawan dari sengsara. Dan yang dimaksud basyar adalah al-insan. Karena Nabi SAW diutus untuk seluruh manusia. Maka kaitan dengan contoh yang dibahas, kita katakan tidak benar mendalili hal ini dengan maslahat mursalah. Karena ini masalah agama. Orang memperingati Isra dan Mi'raj, tentu yang mendorongnya adalah cari pahala. Ini masalah agama. Jadi masalah agama. Ya, maka agama telah selesai di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak mengajarkan untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Maka tidak benar menggunakan menggunakan dalil masalah mursalah untuk masalah ibadah, untuk membuat bid'ah. Karena ini namanya masalah mursalah itu hanya ada dalam masalah dunia. Tidak ada masalah-masalah dalam masalah ibadah, dalam masalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yursal ilaihim wa dalilu ala annahu lam yursal ilaihim. fil jinni wal insu. Nah. Ya, fahal yakuju min dalika, apakah jin itu tidak termasuk dalam bait syair di atas ja'ali sa'adat bil bashar dengan alasan karena jin itu bukan bashar, kok bisa dalilnya cuma Allah, dialah Allah zat yang menciptakan dari air bashar manusia. Faja'alahu lahu, Allah jadikan manusia tersebut nasaban, punya nasab, punya bapak, punya kakek. Yang dimaksud dengan air adalah air mani. Faja'alahu nasaban, lalu Allah jadikan dia punya nasab, punya ayah, punya kakek, wasihon, dan menikah. Punya kerabat karena pernikahan, punya saudara karena sebab pernikahan. Maka dan jin tidaklah diciptakan dari air, namun diciptakan dari api. Maka ini menunjukkan bahasanya jin bukan bashar. Maka jawabannya punya jin tidaklah ada seorang rasul yang khusus diutus sebagai jin. Ala wajib taklif dalam bentuk taklif risalah ilaihim. Rasul tersebut dibebani untuk menjadi utusan Allah kepada jin. Namun yang ada, para jin mengambil sebagian syariat mayakudun apa yang mereka ambil. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala tentang jin. Jin mengatakan inna sami'na kitaban, sesungguhnya kami telah mendengar satu kitab yang telah diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab sebelumnya. Yaitu kami telah mendengarkan kitab Al-Quran. Kami mendengarkan Al-Quran yang turun setelah Musa, dan Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yahdi ilal haqqi, memberikan petunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Demikian Al-Quran. Fa'inah ada, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya jin mereka beribadah kepada Allah dengan syariat Musa. Padahal Musa alaihissalam tidak diutus kepada jin. Dalil kalau Musa tidak diutus kepada jin, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para nabi diutus untuk kaum mereka, khusus untuk kaum mereka. Wa bu'itsu ilan nasi amatan, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Sedangkan jin bukanlah kaumnya Musa, telah termasuk Bani Israil. Oleh karena itu maka kesimpulannya, istilah bahasa tidaklah mengeluarkan jin jika ini berkaitan dengan kerasulan Muhammad SAW. Kalau kita bahas kerasulan Muhammad, Muhammad datang untuk membahagiakan bahasa, maka termasuk di dalamnya dengan jin. Lianna risalah Allah karena kerasulan Muhammad SAW adalah datang untuk membahagiakan jin juga. Oleh karena itu pendapat yang benar, jin yang salah itu masuk surga. Dan terdapat beberapa dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya dalam firman Allah tentang bidadari surga, lam yatamidhunna insun qablahum wala jan. Allah katakan bahasanya bidadari surga itu belum pernah ditubui oleh manusia sebelum suami-suami mereka yang masuk surga belum pula tidak lama-lama disebut oleh jin. bil jinnu kalladzi kalafa bil kulli fabi'an sama kulli fabil jinnu kalladzi kulli fabil insu wa minhum man qala lahum syari'atun khassatun tunasibu halahum li anna insa lahum syara'atu khassatun tunasibu ahwalahum fal maridu yusallu wa yusalli ala qawiyan wal fakiru la zakata alayhi fa man la yastati'u al-wusula ila makkah li kibrin la hajja alayhi li kibrin la hajja alayhi wa man la yastati'u al-sawma fala sawma alayhi wa idza kana syar'u fawata baina al-bashari fi taklifi likhtilafi ahwalihim fakhtilafu taklifi baina al-jini wal-insi min babi awla wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah annahum la yasawuna al-insa fil haqiqati fakadzalika la yasawunahum fi taklifi. Nah, tentang ulama khusus pendapat tentang jin, apakah ada jin yang di Rasul atau Nabi atau tidak ada Nabi dan Rasul dari jin. Sebagian ulama mengatakan ada jin dan ada jin yang dari Nabi atau Rasul. Namun pendapat yang lebih kuat, tidak ada Rasul dari bangsa jin. Dalilnya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan fi dzurriyyatihima anak keturunan Nuh dan Ibrahim lah yang an-nubuwwah jadi Nabi wal kitab dan mendapat kitab suci. Padahal jin tidak ada jin yang keturunan Nuh dan keturunan Ibrahim. Padahal yang menjadi Nabi, kalau tidak keturunan Ibrahim, keturunan Nuh. Ya, maka yang jadi Nabi itu cuma dua kemungkinan. Kalau tidak keturunan Ibrahim, Bani Israel atau Bani Ismail, maka di luar Bani Israel dan Bani Ismail yang masih keturunan Nuh. Tidak ada yang lainnya. Adapun firman Allah, wahai golongan jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian rusulun minkum, para putusan dari kalian. Fal khitabu lil majmu' la bi tibaril jamin. Ini ayat yang jadikan dalil, ulama mengatakan ada rasul dari bangsa jin. Ya ma'asul jini wa jinsi alam ya'atikum rusulum minkum. Hukumnya ma'asul jini wa jinsi. Maka kata penulis, kalau kita boleh majmu, maka kum di sini memang untuk majmu, kumpulan antara jin dan manusia. Lapis ibarat jemi, namun bukan berarti menunjukkan ya, kalau masing-masing dari mereka adalah rasul. Wastadalla ba'duhum, dan sebagian ulama berdalil mengatakan adanya nabi dari bangsa jin. Dalil yang kedua, dalam firman Allah, dan tidaklah kami utus sebelummu kecuali rijalan laki-laki yang kami beri wahyu padanya. Kemudian dia orang yang berdalil mengatakan dan jin itu juga disebut rijalan. Karena sebelumnya ini ada sebelah laki-laki dari jin yang tidak perlindungan kepada sebelah laki-laki dari ada sebelah laki-laki dari manusia yang tidak perlindungan dari kepada laki-laki dari bangsa jin. Maka jin itu juga rijal. Nah, padahal rasul itu rijal. Nah, maka ini jadikan dalil ada jin yang jadi nabi dan rasul. Lagi ada dalil lain dari wasihin. Akan tetapi dalil di sini tidaklah jelas. Wa asrama fi mas'alati, dalil yang paling tegas dalam masalah ini adalah ayat yang tadi dibahas al-hadid, berarti Allah menetapkan penabian cuma pada keturunan Nuh dan keturunan Ibrahim alaihissalam, dan tidak hadid yang keturunan Nuh dan tidak hadid keturunan Ibrahim. Tidak ada Nabi dan Rasul dari jin. Kemudian pen sebutnya masih tentang masalah jin, apakah beban syariat kepada jin seperti beban syariat untuk manusia. Maka jawabannya ulama khilaf. Pendapat pertama mengatakan iya, karena Rasulullah Muhammad SAW tidak beda-beda perintah, ya sama, larangan juga sama, semuanya dilarang zina, semuanya diperintahkan sholat. Maka beban syarat untuk jin bagaimana beban syarat untuk manusia. Sebagian ulama mengatakan bahwa jin punya syariat khusus yang sesuai dengan kondisi mereka, karena manusia itu punya syariat khusus yang sesuai dengan kondisi manusia. Orang yang sakit sholat sambil berdiri jika tidak mampu sambil duduk, orang yang miskin tidak punya kewajiban zakat, dan orang yang tidak mampu sampai ke Mekah karena tua tidak ada kewajiban haji. Bagi siapa yang tidak mampu puasa tidak mampu puasa. Maka jika syariat itu fawata, membeda-bedakan antara manusia satu dengan lainnya, ditaklif dalam pembebanan hukum karena perbedaan keadaan mereka, maka perbedaan beban hukum antara jin dan manusia tentu minta bin awla. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah mengatakan jin itu tidak sama dengan manusia dalam hakikatnya. Jin dari api, manusia dari tanah. Lihat dari asal muasal penciptaan jin tidak dengan manusia. Pada tadi maka demikian pula jin itu tidak sama dengan manusia ditaklif dalam beban syariat. Kemudian Habib. Siapa nama itu? Al-aslah yang lebih selamat kita katakan perintah yang ditujukan kepada jin dan larangan yang ditujukan kepada jin, maka kita serahkan ilmu masalah tersebut kepada Allah. Ini yang selamat kita tidak menegaskan. Kita jika demikian, maka syariat manusia, syariat Muhammad SAW datang untuk membahagiakan jin, bagaimana datang untuk membahagiakan manusia. Tidak ada satupun yang mendapatkan pengecualian. Dan di surat jin terdapat ayat yang menunjukkan kalau di antara jin ada jin yang soleh, ada yang selainnya. Sebagaimana di antara jin ada yang kaum muslimin dan ada al-qasidin, ayat al-qasidin, jin-jin yang soleh. Kemudian walistifai yakni wajah aizan listifai syari'an ubat-dawar. Dan Islam datang, syariat Muhammad datang untuk meniadakan kejelekan dari manusia dan bahaya dari manusia. Yang namanya syar adalah lawan kata dari kebaikan, dan bahaya dawar adalah lawan kata dari manfaat. Tindakan yang berbahaya, bahkan terhadap meniadakan menghilangkan menzalimi tetangganya di artian dengan mengganggu, tidak pula dengan menimbulkan bahaya. Dan di antara bukti kalau syariat itu meniadakan kejelekan dan bahaya adalah perkara yang lebih pilih, perkara yang lebih rendah. Maka jika seorang manusia memakan ya, bawang putih atau bawang merah, maka dia tidak boleh diberi kesempatan untuk masuk ke masjid dan rasa untuk mencegah bahaya gangguan dari baunya. Karena gangguan berupa bau yang tak enak ini boleh jadi menimbulkan bahaya dan keburukan. Misalnya jika bau tidak sedap tersebut baunya sangat tajam, maka orang-orang yang sholat selalu akan terganggu oleh bau yang tidak sedap ini. Sehingga sebagian orang jika sofa ilah jadi jika ada yang bersof di sampingnya orang yang makan bawang putih bawang merah atau bawang putih, maka dia lebih memilih untuk memutus sholatnya kemudian pergi ke sisi sof yang lain. Kan jadi ada orang yang sudah sholat duluan, tiba-tiba datang orang yang makan bawang, aduh baunya nyegrak, akhirnya orang yang duluan ini malah pilih untuk mutus sholat kemudian cari sholat di tadi misalnya sebelah kiri jadi cari di sebelah kanan. Kita jika demikian yumna dicegah orang yang ingin masuk masjid dan dia membawa bau bawang merah atau bawang putih. Sampai-sampai di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat mengusir orang yang masuk masjid dengan bawa bau bawang, diusir keluar masjid, keluarkan sampai sakit. Oke, dari masjid Nabawi yang bawang putih kita 300-400 meter. Jangan dibayangkan terlalu jauh-jauh, cuma ya, sekitar 400-400 meter lah. Maka para sahabat menjauhkan orang ini dari masjid supaya manusia tidak terganggu dengan baunya, setidaknya diusir keluar masjid. Ya, kalau kamu keluar masjid dan ada angin masuk ke masjid, entah ya, maka diusir sampai pagi. Dia kalau dengan muslim dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, redaksinya Umar bin Khattab berkhutbah pada hari Jumat kemudian mengatakan, ya kalian dari manusia memakan dua pohon, dua tumbuhan yang tidaklah aku nilai dua tumbuhan tersebut kecuali tumbuhan yang jelek, itulah bawang putih dan bawang merah. Aku melihat, aku ingat bahwasanya Rasulullah SAW jika menjumpai ada bau bawang rasa dari seseorang yang ada di dalam masjid, maka Nabi perintahkan supaya orang itu diusir sampai ke batik. Kemudian Umar mengatakan, siapa yang makan bawang maka tidak dia matikan baunya terbukaan dengan dia masak. Maka yang terlarang dari bawang adalah bawang mentah. Bawang dan bawang mentah berdasarkan kataan Umar bin Khattab di sini. Kemudian lau jamaah kama al makan saat ini kelompok berempat dengan beberapa orang yang sabunan tukon minum asap yaitu rokok, dan rokok adalah satu hal yang ma'ruf hukumnya adalah haram dan telah diketahui kalau rokok itu berbahaya rokoknya pun dan menimbulkan sakit di sini apa? Sesak nafas, tikar-tikir nanas bagi banyak orang. Kemudian salah satu dari ahli hisab tersebut bahwa rokok tadi ingin untuk rokok di tempat itu yang anda berada di tempat tersebut, maka syariat melarang dia untuk gara-gara empat pokok dengan tempat yang sangat-sangat besar, ya tentu maka dia harus dapatkan bahaya. Demikian juga membuang sesuatu yang mengganggu di jalan, misalnya membuang duri, paku, kaca, kulit pisang atau yang lain yang hukumnya haram. Buang kulit pisang sembarangan hukumnya haram, kata Ibnu Taimiyah. Sampai-sampai Pak Ulama mengatakan, seandainya ada orang yang meletakkan, yaitu membuang kulit semangka atau kulit pisang atau semacamnya, lalu ada orang yang terpleset, fatal apa? Pleset mati. Lalu terpleset kulit pisang mati, fa'alaihi dhimanuhu, maka dia buang kulit pisang itu wajib bayar dia pembunuhan. Artinya tajibu alaihi adiyatu, dia wajib bayar dia untuk ditambah plus kafarah pembunuhan tidak sengaja puasa 12 berpuluh. Ini hukuman orang yang buang pisang, kulit pisang sembarangan, dia wajib bayar dia 100 ekor domba ditambah puasa 12 berpuluh. Terus tidak ada orang mati gara-gara kulit pisangnya. Wa'idha'at sama fisika yang terpleset adalah hewan semacam unta terpleset kulit pisang, wangkas sama ayahnya dia papas tulang, maka si pembuang kulit pisang punya kewajiban doman untuk ganti rugi untuk unta ini. Dia tukar dengan unta yang semisal, unta yang sehat untukmu, unta yang cacat di dalam milikku yang buang pisang. Dia mendorong karena saya itu memenuhi undangan tersegah berat sampai. Kemudian contoh bahaya yang lain yang harus dicegah dalam menurut syariat, seandainya ada seorang yang membuat rumah di samping rumahmu, wajah adalah mumpunya, dan dia dia buat rumahnya lubang-lubang, yang dari lubang tersebut dia bisa melihat rumahmu, maka ini bahaya. Karena lubang tersebut ini menghalangimu untuk bisa menikmati rumah dengan sempurna, tidak lagi bisa menikmati rumah dengan full, ya, dengan sempurna. Demikian pula perempuan tidak bisa keluar ke halaman rumah tanpa tanpa pakaian yang lengkap. Kalau orang Arab kan rumahnya itu memang berbenteng, model itu rumah itu berbenteng, ada pagar tembok tingginya, dengan tujuan apa? Membantu bisa keluar ke halaman tanpa pakai kudung, bisa duduk santai, lihat menghirup udara bebas, lihat bintang macam-macam, tidak perlu pakai kudung. Nah, ini kalau sebelahnya itu bangun rumah yang tinggi, kemudian ada lubang untuk bisa melihat halaman sebelahnya, ada lubang angin atau apa yang bisa untuk nonton halaman sebelahnya. Maka jadinya perempuan di sebelahnya tidak bisa keluar ke halaman. Nah, walaupun seperti al-insan, bahkan manusia tidak atau orang itu tidak mampu untuk melakukan berbagai hal di rumahnya, yaitu melakukan berbagai perkara yang dia tidak ingin ada orang lain yang melihatnya. Maka dalam hal ini semacam ini yumna min hadhihi al-khuruj. bisa protes. Enggak. Ini Pak, gimana kok ada hukum seperti ini? Nanti kita akan, saya akan debat motor. Kalau kamu mau buat lubang segitu boleh, kamu tahu buat tembok. Sehingga lubangmu cuma bisa untuk nantap tembok. Itu boleh. Nanti kalau untuk melihat ke rumah saya, nanti bisa melihat rumah saya, saya tidak mau. Binaan ala zalika berdasarkan hal tersebut, ulama mengatakan yang zaf al-a'la, kewajiban tetangga yang rumahnya lebih tinggi untuk membuat sutor, membuat tabir yang menghalangi dia untuk melomoh al-aqfal tetangga yang rumahnya lebih rendah, meskipun itu tidak sejeran. Wa ilamnya pun tidak jadi, meskipun ini tidak di samping tetangganya, meskipun jaraknya jauh, meskipun jaraknya jauh. Ini tetangga, ini bangunan baru, no, bangunan barunya tinggi, sehingga bisa ngelongok. Tidak boleh, kata para ulama. Yang buat bangunan baru ini boleh, dia bikin bangunan baru dengan catatan dia bikin tembok tinggi juga, sehingga dia tidak bisa melongok tetangganya, meskipun ini jaraknya 50 meter atau 25 meter. Kalau dimungkinkan untuk melongok, maka tidak boleh. Wa ilam yang pun tidak jambi, meskipun posisi tetangga yang rumahnya tinggi tadi tidak di sebelah yang pendek. Madama selama musyrifat alaihi bisa melongok. Wahab kalau berdoa, meskipun kita andaikan peraturan pemerintah tidak melarang hal itu, namun syariat melarangnya. Meskipun tidak ada aturannya dalam syariat, dalam aturan pemerintah wajib. Orang tidak boleh melarang, tidak ada aturan dari pemerintah untuk menolak hukum ini. Layak itu tidak ada satu orang untuk menggunakan peraturan pemerintah tidak adil untuk melawan orang lain dalam perkara yang menjadi syariah. Masa pemerintah membolehkan kok? Syariah tidak membolehkan. Fakul nizam min maka semua aturan manusia yang menjadi syariah, maka adalah aturan yang batil. Allah berfirman, siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin. Maka bagaimana bahaya itu dihilangkan dan dicegah di antara sama manusia, maka bahaya juga dicegah dan dihilangkan dalam perkara yang berkaitan dengan hak Allah azza wa jalla. Maka seandainya seorang mendapatkan bahaya jika menggunakan air untuk thaharah, untuk berwudu atau mandi, kita katakan tayamum saja, dan ini hukumnya wajib. Dan tayamum ini bukan rukhsah, namun kewajiban. Karena bahaya itu terlarang dalam syariat. Oleh karena itu Allah berfirman, janganlah kalian memuji diri kalian sendiri, membahayakan diri kalian sendiri, sehingga Allah sayang dengan kalian. Ayat ini dijadikan dalil oleh sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ketika dia tayamum karena junub dan tidak mandi karena malam itu sangat dingin dan dia khawatir bahaya untuk dirinya. Lalu dia pun berdalil dengan ayat ini dan wa akhbara nabiyya, dan dia ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalilnya tersebut. Maka Nabi cuma tertawa, ikon menyetujui sahabat Amr bin As atas pendalilan yang dia lakukan. Kisah kelabnya Amr bin As ini menjadi imam dan dia keadaan junub setelah dia tayamum, dia dengan Ahmad dan Abu Dawud, dinilai oleh Hakim dan Zahabi. Waqala al-Hafidz dan Abu bin Hajar juga mengatakan sanad yang kuat. Walau para fa'il sadanya adalah mengatakan, jika aku sujud, aku akan dapatkan bahaya karena aku baru saja operasi mata. Amaliyah jirohiyah, operasi si aini mataku. Maka apa yang kita katakan dan